أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد أيها الإخوة حفظني وحفظكم الله جميعا. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang ahkam an-nun as-sakinah wa tanwin. Dan kita telah masuki hukum ikhfa. Nah, hukum bacaan ikhfa. Yakni nun sukun atau tanwin yang dibaca samar serta didengungkan jika bertemu dari salah satu dari huruf ikhfa. Nah, bertemu dengan salah satu dari huruf-huruf ikhfa. Ya. Dan kemarin telah kita pelajari 10 huruf ikhfa yang dibaca dengan tipis, ya, yakni ikhfa-nya dibaca dengan tipis, ya, dikarenakan sifatnya, ya, pada huruf kemarin bersifat dengan sifat istifal, nah, sifat istifal. Lawan dari istifal apa? Isti'la. Nah, lawan dari istifal, isti'la. Jadi huruf-huruf ikhfa yang bersifat istifal ada 10. Nah, kita ulangi. Terbagi menjadi dua, ya, cara bacaannya. Ada yang tebal, ada yang tipis. Yang tipis adalah atau ikhfa muraqqaq. Huruf-hurufnya pertama adalah ta, kemudian sa, jim, dan zai, sin, shin, ma, fa, dan ini 10 huruf, ya, huruf ikhfa yang dibaca dengan tipis. Dikarenakan sifatnya adalah istifal. Ayo. Di nun sukun atau tanwin jika bertemu dengan salah satu dari 10 huruf ini maka dibaca dengan tipis ikhfa-nya. Ya. Seperti contohnya, jika bertemu dengan ta, mata, mata, ya. Jadi suara e-nya ke arah e, ya, atau ke arah e, ya, ke arah e. Seperti seorang mengucapkan, ya, kata sembilan, ya, se, ya, kata sembilan, bukan sembilan, tapi sembilan. Ya. Jadi meng, ya. Arahnya suara mang, ya. Coba kita baca, kita ulangi kemarin. Mautaba, mautaba, mautaba, mautaba. Antum, antum. Jadi bukan ditempelkan di makhrajnya ta, bukan antum. Bukan pula di mukhrajnya nun, ya, tapi disamarkan, ya, disamarkan ujung lidahnya. Demikian pula ketika huruf fa sama. Jadi ke arah huruf e, ya. Kemudian yang kedua, bagian ikhfa yang kedua adalah mufakham. Ini hurufnya 5. Hurufnya 5. Masuk. Sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu dari 5 huruf ini, maka ikhfa-nya dibaca dengan tebal. Nah, ikhfa dibaca dengan tebal. Karena kan sifat-sifatnya adalah apa? Istifla. Nah, lawan dari istifal di atas. Dan keempatnya ini adalah memiliki sifat idbar. Ini huruf qaf. Huruf qaf tidak memiliki sifat idgham, tapi tetap dibaca dengan tebal. Ya. Dari 15 huruf ikhfa ini, ya, terkumpul dalam sebuah kalimat. Nah, dan diambil dari awal-awal kata. Yang pertama adalah shift the sama dia ada طيباً زيد في تقن adalah kumpulan huruf-huruf ikhfa. Nah, sif dha sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan dha zalima. Huruf-hurufnya yang di awal, sad dha zal fa kaf jim shin qaf sin dal ta zai fa ta bo sama bo. Nah, ini adalah huruf huruf ikhfa. Nah, ada artinya. Hah? Ada artinya. Nah, ya, sifatkanlah ya, orang-orang yang mulia. Nah, betapa banyak orang yang mulia itu menjadi tinggi kedudukannya. Jada mana ini, yeah. Orang-orang yang baik. Nah, kam kam jada, betapa banyak orang-orang yang baik. Jada syaksun qad sama, telah menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang tinggi kedudukannya. Sama dari kata sumu, nah, tinggi. Dum tayyiban, senantiasalah berbuat baik. Zid fi tuqan, tambahlah ketakwaanmu. Dha' zalima, tinggalkanlah kezaliman. Baik. Naam. Ya. Kita akan baca contoh-contoh naam untuk huruf-huruf ikhfa yang bersifat tebal. Ini lumayan butuh latihan yang lebih, ya. Karena kan sering seorang talib yang membaca dengan tipis, ya. Walaupun bertemu dengan, misalkan nun sukun bertemu dengan sad, ya, atau dod, nah, tidak peduli dengan huruf-huruf isti'la. Maka yang demikian itu tidak tepat. Tapi memberikan sifatnya dengan sifat tafkhim, ya, atau mufakham, dengan sifat tebal. Nah, kita baca dulu. Baik. Kita baca mansuran. Mansuran. Jadi cara menebalkannya dengan mengangkat lidah, ya. Mengangkat lidah, ya, tengah lidah ke arah langit-langit. Dan suara cenderung ke arah huruf O, ya. Mau beda dengan, ya, huruf-huruf istifal. Huruf istifal ke arah huruf E. Mau, tapi ini mau, ya, seperti itu. Nah, mausuran. Mausuran. Miudhafin. Miudhafin. Kan miudhafin, tapi miudho. Miudhafin. Miudhafin. Miutinin. Miutinin. Ya, huruf ta. Nah, tebal. Miutinin. Miutinin. Anzirni. Anzirni. Nah, walaupun huruf isti'la bersifat tipis atau berharokat kasroh, kan, tapi tetap diberikan sifat tebal. Bukan anzirni, tapi anzirni. Anzirni. Baik. Kemudian min qabli. Min qabli. Ya, sama seperti kayak huruf kaf. Ya. Seperti huruf kaf. Nah. Jadi ditempelkan di makhrajnya qaf. Min qa. Ya. Min qa. Kalau kemarin kaf minkum. Minkum. Ya, seperti ini. Tapi huruf qaf diberikan sifat tebal. Kita baca bawahnya. Qa'an safsafan. Qa'an safsafan. Qa'an safsafan. Qa'an safsafan. Ya, tebal, ya. Kan qa'an bi qa'an safsafan. Qa'an, ya. Dinaikkan pangkal lidahnya. Ya. Jadi suaranya ke arah O, ya. Au, au, so. Nah. Kita ulangi. qa'an safsafan, qa'an safsafan, min salsalin lahumul mansuruna bukan masu bimausu bukan pula mong bima tampilah ma kita ulangi lahumul mansuruna jadi ketika masuk ke nun langsung suara dirubah tebal mausu berikutnya huruf bod makanan bayyikan mau bolla idha Mau dhalla idha In dhalaltu bukan in tapi in dho makhrajnya ya, persiapan ke makhrajnya huruf dhad. Dan lagi In dhalaltu jadi ya, ikhfa ini tidak ketahuan ya. Seorang pembaca mau mengucapkan apa ya, ini enggak tahu mau mandhalla atau apa mau poria nah ya. Kita tidak mengetahui ya. Karena samar ya. Tidak ditempelkan di makhrajnya berbeda dengan huruf kaf sama qaf ya. Kalau tipis berarti minkum ini kaf kalau tebal berarti qaf nah. Baik. Kemudian huruf ta. Nah. Tau tikuna. Ya, bedakan ta sama ta. Ya. Tau tikuna. Ya. Ingat, ta tidak diberikan hamas, bukan ta ti ti. Ya. Tapi ti. Ya. Nah, baik. Tau tikuna. Po. Po. Ti. Ti. Mutu. Mutu. Mutu. Mutu. Muntu muntu seperti itu tebalnya tauti tauti bukan tanti tapi tauti berikutnya contohnya lahmau qoriyan ya pendek ya ianya yan yan tapi yan lahman tariyan. Lahman tariyan. Jangan pula ketika ikhfa ini, ya, di antara kesalahannya membaca dengan tamtid, ya. Tamtid ini sekedar pengetahuan aja. Tamtid yakni pemanjangan, bukan pada tempatnya. Lahmau, lahmau, ya, ini keliru, ya, karena tidak langsung masuk ke apa, ikhfa. Nah, sebenarnya kan lahmau, ya, tapi ini pakai pemanjangan sedikit. Lahmau, lahmau, mau, ya, kata mau ini pemanjangan, bukan pada tempatnya, yang dinamakan dalam tajwid dengan tamtid. Jarang, ya, guru tajwid yang memberikan peringatan seperti ini jarang. Anda hanya mendapati ketika di Mahat Jember, nah, memberikan apa, bahwasanya kesalahan-kesalahan seperti ini, nah, sering faedah-faedah mengetahui kesalahan-kesalahan dalam membaca. Baik. Berikutnya, wa khalaqtahu min tinin. Wa khalaqtahu min tinin. Wa khalaqtahu min tinin. Wa khalaqtahu min tinin. Min tinin. Min tinin. Min tinin. Min tinin. Coba. Coba. Sabir. Wa khalaqtahu min tinin. Ketika qalqalah huruf qaf, kaif. Wa khalaqtahu min tinin. Kurang ditahan. Jangan terlalu apa? Cepat. Nah, min tinin. Tapi ditahan 2 harokat. Ya. Ditahan 2 harokat dikarenakan ada dengung, ya, dan dimasukkan ke hidung. Nah, ada gunnah, ada gunnah, dan gunnahnya gunnah yang kamilah, nah, gunnah yang sempurna. Baik. Jadi bukan makanan dayyikon, ya, mandolla idha. Ini tidak tepat ketika membaca Al-Quran, ya. Tapi menggunakan gunnah. Lahmau tariyan min tinin. Bagus. Berikutnya huruf dha. Tanwin atau nun sukun yang bertemu dengan huruf dha juga dibaca dengan tebal. Nah, ya, ikhfa-nya tebal. Dibaca li ba'dhi dhahiran. Li ba'dhi dhahiran. Li ba'dhi dhahiran. Li ba'dhi dhahiran. Zahiran. Zahiran. Zahiran. Minal mudharina. Minal mudharina. Minal mudharina. Minal mudharina. Rabbi fa'anzirni. Rabbi fa'anzirni. Ya, ro tipis, fa'anzir. Rabbi fa'anzirni. Rabbi fa'anzirni. Kemudian dengan huruf qaf. Wala hum yunqazuna. Wala hum yunqazuna. Yunqazuna. Yunqazuna. Makanan qasiyan. Makanan qasiyan. Qasiyan. Qasiyan. Tasdid ditekan, bukan kosian, tapi kosi. Ditekan. Makanan kosian. Makanan kosian. Iznada min qablu. Iznada min qablu. Iznada min قبل إذ نادى من قبل. Ini beberapa contoh untuk huruf-huruf ikhfa. Nah, alhamdulillah kita telah selesai dari pembahasan nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Ada empat hukum. Yang pertama izhar, kemudian qalb, idgham, ya idgham terbagi menjadi dua, ada idgham bi gunnah, ada idgham ila gunnah. Nah, kemudian yang terakhir ikhfa. Ya, ini teori dan beberapa contoh dalam ilmu tajwid. Adapun untuk ya praktek yang tepat, penerapan yang tepat, nah, kita butuh mengoreksi satu persatu. Dan waktu tidak memungkinkan, maka antum sekedar mengetahui ahkam tajwid. Dalam hukum nun sukun atau tanwin. Baik. Kita lanjutkan. Naam. Pembahasan mim sukun ya. Hukum bacaan mim sukun. Mim sukun yang bertemu dengan salah satu dari huruf-huruf hijaiyah. Ada hukumnya pula. Di sana ada tiga hukum. Hukum bacaan mim sukun. Hukum mim sukun. Al-mim as-sakinah. Nah, hukum mim sukun yang bertemu dengan salah satu dari huruf-huruf hijaiyah. Nah, maka ada tiga hukum. Yang pertama adalah idgham. Kedua ikhfa. Ya, hampir sama hukum-hukumnya seperti hukum yang sukun atau tanwin, hanya tidak ada qalb. Nah, Yang pertama adalah idgham, ya. Yaitu kapan mim sukun dihukumi dengan idgham apabila mim sukun bertemu dengan mim. Ya. Mim sukun bertemu dengan mim. Ya. Maka langsung secara sempurna mim sukun dimasukkan ke mim yang kedua. Ya. Contohnya di sini lahum maghfiratun, lahum maghfiratun, ya, ini mim sukun yang pertama, nah, langsung dimasukkan ke yang kedua, nah, maka digunnahkan ditahan dua harokat lahum maghfiratun, ya, lahum maghfiratun, seperti ini kita digunnahkan dua harokat, dan gunnahnya gunnah yang akmal sempurna. Jadi idgham dinamakan pula dengan idgham syafawi. Atau idgham mimi. Maghfiratun. Idgham mimi, yakni mim sukun bertemu dengan mim. Ya. Maka dinamakan dengan idgham syafawi atau idgham mimi. Kita baca contohnya sedikit. Wa amanahum min khawfin. Wa amanahum min khawfin. Wa amanahum min khawfin. Wa amanahum min khawfin. Diunnahkan dua rakaat. Jangan tergesa-gesa. Wa amanahum min, ditahan dulu, nah. Ya. Ditahan sebentar. Baik. Anhum ma kanu, anhum ma kanu, anhum ma kanu, anhum ma sini ada dua hukum yang telah kita pelajari. Yang pertama nun sukun bertemu dengan ha. Bacaan apa ini? Izhar. Naam, izhar halqi. Karena kan di sini juga ada izhar. Naam, berikutnya ya, ikhfa. Naam, atau dinamakan dengan ikhfa syafawi. Pak Syafawi. Kapan ini Pak Syafawi? Jika mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ya, maka dibaca dengan ikhfa syafawi. Sama ditahan dua harakat. Ya, ini digunakan dua harakat. Nah. Jadi huruf ba, nah. Jika sebelumnya mim sukun dibaca dengan ikhfa, nah. Yang ini dibaca dengan samar disertai gunnah yang kamilah. Ini cara membacanya mim sukun bertemu dengan ba dengan merapatkan kedua bibir tanpa menekannya. Nah, tanpa menekan. Jadi tanpa menekan kedua bibir tersebut. Cukup merapatkan tanpa menekan. Namanya ikhfa syafawi. Kita baca berbagai contoh. Amaddakum bima. Amaddakum bima. Amaddakum bima. Amaddakum bima. Ya'tikum bihi. Ya'tikum bihi. Hamzah diberikan sifat syiddah. Ya'tikum bihi. Ya'tikum bihi. Karena masih ya, ini berarti belum kuat. Ya. Tapi kuat. Ya'tikum. Ya'tikum bihi. Lahum bihi. Lahum bihi. Lahum bihi. Lahum bihi. Hum barizuna. Hum barizuna. Diunahkan dua harakat. Hum barizuna. Hum barizuna. Ini perlu contoh untuk ikhfa syafawi. Berikutnya, izhar syafawi. Yani mim sukun yang bertemu dengan selain mim sama ba. Ini bertemu dengan selain huruf mim sama ba. Ini jika antum mendapati mim sukun, bacaan mim sukun bertemu dengan selain mim sama ba, maka hukumnya adalah izhar syafawi. Ya, mim sukun bertemu dengan selain mim sama ba. Ini banyak contohnya. Dan gunnahnya adalah gunnah nakisah. Cukup memberikan gunnah pada mim. Tidak perlu digunnahkan dengan berlebihan. Contohnya di sini misalkan alam tara, ya. Nggak perlu alam tara, ya. Tapi cukup sekedar mengalirnya suara mim, ya. Karena kan mim sifatnya adalah apa? Dari segi suara sifatnya bainiyah. Baik. Maka mim dibaca dengan jelas di sini, izhar. Kita baca. Naam. Alam tara. Alam tara. Am khuliku. Am khuliku. Am zaghat. Am zaghat. Am zaghat. Am zaghat. Khalaqakum thumma. Khalaqakum thumma. Ya. Bedakan qaf sama kaf. Khalaqakum thumma. Khalaqakum thumma. Wa amtarna. Wa amtarna. Lahum jannatun. Lahum jannatun. Contoh untuk izhar syafawi. Jadi hukum bacaan mim sukun yang bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah terbagi menjadi tiga hukum. Yang pertama idgham syafawi, yaitu kapan? Kapan idgham syafawi? Mim sukun bertemu dengan mim. Kemudian yang kedua adalah ikhfa syafawi, yaitu mim sukun bertemu dengan ba. Kemudian izhar syafawi, ketika mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba. Insyaallah sahal, tinggal prakteknya. Wallahu alam bisawab. Di murajaah. Dan jangan lupa ya, sifatul huruf sama makharijul huruf itu penting. Jadi jangan dilupakan. Wallahu alam bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.